Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran, para orang tua, para pendidik, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana apabila kita menghitungnya pastilah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajelis di majelis yang insyaallah taala akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang kita bisa belajar bersama tentang pendidikan anak ini, karena pendidikan begitu pentingnya untuk keberlangsungan sebuah umat, keberlangsungan sebuah negeri. Oleh karena itu ini adalah hal yang sangat serius yang kita harus berkonsentrasi penuh tentang pendidikan ini, karena kita mendidik generasi-generasi yang menjadi tulang punggung umat ini dan tulang punggung bangsa ini. Kesempatan kali ini kita akan mengambil tema yang berjudul Mubadir dalam Belajar. Kadangkala ini adalah sebuah perkataan yang tidak nyaman kita dengar. Karena apa? Mana mungkin belajar itu mubadir? Tapi dalam kenyataan sering sekali yang kita lakukan maupun yang kita berikan dalam anak untuk belajar itu sering sekali mubadir. Apa makna dari mubadir ini? Adalah perilaku-perilaku yang sia-sia. Jadi mubadir dalam belajar ini maksudnya adalah belajarnya kita atau belajarnya anak yang ternyata adalah perilaku belajar tersebut merupakan perkara-perkara yang sia-sia atau hampa tanpa makna. Nah, belajar yang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau belajar yang belum waktunya, itu bisa menjadikan seseorang yang belajar itu menjadikan belajarnya adalah mubadir. Jadi ada dua hal yang menyebabkan belajar itu menjadi mubadir, yaitu yang pertama bahwa yang dipelajari itu tidak dibutuhkan oleh orang yang belajar. Yang kedua adalah yang dipelajari itu adalah belum waktunya untuk dipelajari oleh seseorang tersebut. Ini jadi ada dua hal. Nah, hal yang pertama yaitu seseorang bisa dikatakan bahwa belajarnya mubadir apabila yang dia pelajari itu adalah hal-hal yang tidak dia butuhkan. Hal ini sebagaimana sebuah atsar perkataan dari sahabat Salman Al-Farisi ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Beliau, sahabat Salman Al-Farisi, mengatakan innal ilma kathirun wal umuru qasirun. Sesungguhnya ilmu itu banyak sekali dan umur itu sangat pendek. Fakut minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi umuri dinika. Maka ambillah ilmu yang engkau butuh ilmu tersebut untuk perkara-perkara agamamu. wa ta'ma siwahu fala tu'anihu, dan tinggallah selainnya dan janganlah kalian disibukkan dengannya. Jadi ini nasihat dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya pada halaman 624. Jadi beliau menasihatkan kepada sahabat Hudzaifah bahwa sesungguhnya ilmu itu luas sekali, banyak sekali, namun umur kita pendek. Karena umur kita pendek, enggak mungkin semua ilmu itu akan kita ambil. Maka beliau berwasiat, ambillah yang engkau butuhkan, kemudian tinggal yang engkau tidak butuh. Dan janganlah engkau sibuk dengan ilmu-ilmu yang engkau tidak butuhkan. Ini. Terus kemudian, kadangkala seseorang itu belajar ilmu yang tidak dibutuhkan itu karena apa? Karena keadaan terpaksa. Sebagai contoh, apabila ada orang mau ujian atau ujian nasional, biasanya karena sebenarnya dia itu ilmu yang dia pelajari itu dia enggak butuh sebenarnya. Ya bisa jadi karena terlalu berlebihan atau yang lainnya. Akhirnya ada istilah SKS atau sistem kebut semalam. Jadi sebelum ujian dia baca semua, hafalkan semuanya. Ya, hafalkan semuanya. Jadi sifatnya borongan. Ya. Kemudian bisa jadi pada saat ujian itu nilainya bagus sekali. Ya, karena apa yang dihafal itu selama semalam itu masih diingatnya. Tapi setelah selesai ujian sehari dua hari itu biasanya sudah lupa dan sebagian besar sudah dia lupakan. Ternyata ini pernah dikatakan oleh ulama-ulama kita zaman dahulu, ya. Ada sebuah apa namanya pernyataan bahwa man akhadha al-ilma jumlatan dzaba'anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu itu borongan, ya maka ilmu yang akan hilang darinya juga borongan. Ini, jadi menuntut ilmu itu seharusnya adalah setahap demi setahap, ya, sesuai dengan kadar beratnya, kemudian juga tidak langsung banyak begitu saja. Sebab kalau kita mendapatkan sebuah ilmu yang diharapkan adalah langsung diamalkan. Jadi ini antara lain ilmu bahwa yang dipelajari oleh seseorang itu akan menjadi mubadir karena apa? Sebenarnya tidak dibutuhkan, ya. Dia tidak membutuhkannya, tapi dia memaksakan diri untuk belajar itu karena sekedar wawasan, dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, ilmu yang harus kita pelajari yang mana tadi disebutkan di nasihat Salman Al-Farisi tadi, bahwa ilmu yang bermanfaat, yang dibutuhkan adalah ilmu yang memberikan manfaat pada urusan agama kita. Ini. Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu berdoa, ya, Allahumma anfa'uni bima 'alamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma tanfa'uni bihi. Wahai Tuhanku, berikan manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah apa yang bermanfaat bagiku dan karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, baik bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Maka segala hal yang kita pelajari kemudian tidak memberikan manfaat pada diri kita maupun pada orang lain, maka bisa jadi ilmu tersebut adalah ilmu yang mubadir kita pelajari. Ini jadi sebab yang pertama kenapa ilmu atau yang ilmu yang kita pelajari ini adalah mubadir, karena apa? Kita tidak butuh. Terus kemudian kalau kita lihat bagaimana sahabat radhiyallahu anhum dalam mempelajari ilmu, sebagaimana kita ketahui bahwa semua sahabat dalam belajar ilmu akidah, ilmu syariah, kemudian akhlak, adab, itu semua sahabat mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semua sahabat adalah apa namanya generasi yang betul-betul berakhlak mulia, yang keimanannya kuat. Namun di sisi lain ada ilmu-ilmu yang tidak semua sahabat itu mengambilnya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, sahabat Zaid bin Thabit itu tidak mempelajari ilmu perdagangan sebagaimana yang dipelajari oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian lagi, sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, itu juga tidak mempelajari ilmu tafsir atau ilmu din lebih detail sebagaimana dipelajari oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi ada ilmu-ilmu yang sahabat itu belajar sesuai dengan kecondongan mereka. Dalam hal ini adalah potensi mereka atau sakilah mereka, atau bisa kita katakan sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Nah, apabila kita belajar sesuatu yang sebenarnya bukan kecondongan kita, ya bukan merupakan muyul atau kecondongan kita, maka bisa jadi yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang mubadir. Sebagai contoh, apabila kita mengetahui bahwa diri kita itu muyulnya condong kepada pertanian sebagai contoh, ya, kepada pertanian, dan kita sebagai contoh senang untuk belajar tentang tanaman, ya, cara memelihara tanaman, mengelola apa namanya hasil dari tanaman tersebut, maka sebenarnya kita tidak perlu belajar banyak tentang mesin, tentang elektronika dan sebagainya. Karena condongan kita, kecondongan kita adalah pada pertanian, maka ambillah sebanyak-banyaknya ilmu tentang pertanian. Ini yang menyebabkan mubadir apabila tidak sesuai dengan muyul atau kecondongannya atau bakatnya. Nah, hal ini tentu saja kita harus mengenal diri kita sendiri, ya, mana ilmu-ilmu yang seharusnya kita ambil dan mana yang ilmu-ilmu seharusnya tidak kita ambil. Karena tidak mungkin umur kita yang pendek ini mengambil semua ilmu yang ada di dunia ini, karena ilmu itu sangatlah luas. Nah, oleh karena itu penerapannya dalam hal ini, terutama tentang ketidakbutuhan terhadap ilmu, maka dalam kita menerapkan belajar kepada anak-anak kita, tentu saja kita tidak menjejalkan semua ilmu pengetahuan pada anak kita. Bisa jadi ilmu yang kita berikan kepada anak itu anak kita enggak butuh, tidak butuh. Apalagi kita ketahui bahwa dalam pendidikan ini seharusnya anak usia 10 tahun itu sudah ketemu muyulnya, ya, sudah ketemu bakatnya. Sehingga setelah akidahnya kita tanamkan pada dirinya, kita tumbuhkan pada dirinya, kemudian fitrah belajarnya atau karakter belajarnya setelah tumbuh, kemudian akhirnya hendaklah setelah 10 tahun kita harus bisa memilah-milah ilmu mana yang dibutuhkan oleh anak kita, mana yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu perlu kita dalam memberikan ilmu setelah anak itu 10 tahun adalah ilmu yang betul-betul sesuai dengan yang anak butuhkan. Sehingga apabila anak contohnya adalah muyulnya kepada bidang IT sebagai contoh, kemudian kita memaksakan anak kita untuk belajar pertanian, maka bisa jadi belajar pertanian anak tersebut adalah hal yang bisa jadi mubadir. Ini tentang penyebab mubadir yang pertama adalah karena tidak butuh terhadap ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, tidak langsung kita berikan belajar membaca kitab gundul yang tebal sekali, atau mungkin langsung kita kasih nahwu sorof, padahal belajar sholat pun dia mungkin belum. Usia ini adalah usia tumbuhnya hati anak. Mereka belum tamyiz, ya, nalarnya belum berkembang, belum tumbuh. Sehingga otak kiri anak atau logika anak belum begitu tumbuh dengan sempurna. Akhirnya anak yang masih masa tufulah ini di bawah 7 tahun ini, apabila diberikan ilmu-ilmu yang condong kepada kognitif, kepada akademis, maka sejatinya bisa jadi yang diberikan adalah mubadir. Karena apa? Karena saat itu, ya, masa-masa tufulah itu anak-anak sedang kuat dirasa, di hati. Nah, sehingga kalau diberi hal yang sifatnya logis, mereka sulit sekali untuk menerima. Dan yang dikhawatirkan justru diberikannya ilmu yang belum waktunya tadi akan merusak perkembangan masa emas pada saat itu adalah perkembangan hatinya. Jadi apabila anak kecil yang masih di bawah 7 tahun masa tufulah diberi beban kognitif yang begitu berat, kemudian anak merasa terpaksa, maka yang diberikan itu walaupun secara zahir ilmu itu adalah manfaat, namun apabila diberikan kepada anak yang belum fasenya atau belum usianya, maka bisa jadi yang diberikan adalah mubadir. Karena apa? Di samping itu tidak bermanfaat bagi anak, justru bisa jadi merusak anak. Contoh lagi, ketika anak kecil atau anak TK dipaksakan harus bisa baca tulis hitung, Padahal baca tulis hitung itu sudah terkait dengan logika, terkait dengan kognitif, ya, terkait dengan bernalar. Nah, pada saat itu sejatinya yang harus ditumbuhkan adalah hati anak, keimanan anak yang ada di hati tersebut. Maka apabila kita memberikan yang bukan pada tempatnya, yaitu dengan banyaknya kognitif pada anak kecil, maka bisa jadi yang diberikan itu adalah hal yang mubatir. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejatinya kita itu adalah manusia, anak-anak kita juga manusia. Anak kita bukan seperti robot yang kita bisa setel, kita program sesuai dengan keinginan kita. Anak kita juga bukan komputer yang mana kita bisa memberikan aplikasi, bisa menginstal aplikasi, memprogram sehingga akan berfungsi seperti yang kita inginkan. Anak-anak kita juga bukan hewan yang mana selalu hanya diberi hukuman dan hadiah. Hukuman jika salah, diberi hadiah bila benar. Kemudian kita biasakan akhirnya anak kita menjadi bisa sesuai yang kita inginkan. Tapi sejatinya anak kita adalah manusia yang mereka memiliki ruh, memiliki jiwa, dan memiliki hati. Itulah yang membedakan anak kita dengan binatang, dengan mesin. Yaitu bahwa manusia memiliki ruh, memiliki jiwa, dan memiliki hati. Oleh karena itu, dalam mendidik ini, biar tidak mubadir, maka kita harus memperhatikan, ya, kapan hati itu ditumbuhkan masa emasnya, kapan logika atau nalar itu ditumbuhkan masa emasnya, dan kapan fisik itu ditumbuhkan pada masa emasnya. Apabila kita tidak mengetahui hal ini, bisa jadi kita akan menumbuhkan atau mengembangkan kekuatan fisik pada saat sedang masa emasnya penumbuhan hati, maka akan menjadi mubadir. Atau demikian juga yang sejatinya adalah masa-masa penumbuhan nalar, tapi sudah kita paksakan terlebih dahulu dengan penumbuhan latihan fisik, dan ini akan menjadi mubadir juga. Jadi harus ada ketepatan waktu dalam memberikan ilmu atau dalam belajar sehingga tidak mubadir. Jadi untuk anak-anak ini, ya, agar tidak mubadir dalam pendidikan anak-anak, maka perhatikanlah masa emas. Masa emas penumbuhan rasa atau hati atau perasaan itu adalah 0-7 tahun. Kemudian masa emas penumbuhan logika, penumbuhan pikiran, akal atau nalar, ya, ketika mereka tamyiz, yaitu usia 7-10 tahun. Kemudian fisik, ya, dalam hal ini terkait dengan kinerja anak, itu adalah pada usia 10 sampai balig. Nah, sehingga apabila kita tepat memberikan materi pelajaran, tepat memberikan ilmu kepada anak sesuai dengan masa emasnya ini, begitu mereka balig, kita harapkan betul-betul menjadi manusia dewasa yang sudah mukallaf, yaitu sudah memikul beban syariat penuh dengan kemandirian dan tanggung jawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, ya, tentang mubadir dalam belajar, ya. Maka kita perlu hati-hati, ya, untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai yang kita berikan itu merupakan hal yang sia-sia. Bisa jadi karena memang itu tidak dibutuhkan oleh anak kita, bisa jadi yang kita berikan itu belum pada fasenya atau belum pada masanya, atau mungkin lebih terlalu atau terlalu dini. Nah, itulah penyebab-penyebab tentang mubadirnya dalam belajar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya di kesempatan malam hari ini mengenai mubadir dalam belajar. Dan baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda keluarga Qurani dan sobat Qurani sekalian, silakan dimanfaatkan nomor 0895399030417-nya untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS, WhatsApp, ataupun dapat melalui live chat channel YouTube. Baik, langsung saja kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Datangnya dari Rifai, Bapak Rifai di Halmahera. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Lalu bagaimanakah memberikan materi yang cukup dan sesuai untuk anak, semisal matematikanya pada usia 7 atau seterusnya? Silakan Ustaz. Pada usia 7 sampai? Atau seterusnya. Atau seterusnya. Iya. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Rifai di Halmahera, Semarang. bagaimana memberikan materi pelajaran yang tepat bagi anak, misal adalah sebagai contoh matematika. Perlu kita ketahui, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh matematika. Matematika itu sebenarnya adalah alat. Ya. Alat untuk apa? Matematika adalah alat untuk bernalar. Ya, alat untuk bernalar. Dan bernalar itu sebenarnya mulai tumbuh sejak usia 7 tahun. Karena di dalam pembagian fase atau marhalah oleh ulama, itu fase tamjiz, masa tumbuhnya nalar adalah mulai usia 7 sampai 10 tahun. Ini. Oleh karena itu, maka pemberian matematika ya itu dikenalkan kepada anak usia 7 sampai 10 tahun. Namun demikian, namanya alat itu diberikan apabila nalar itu sudah ditumbuhkan terlebih dahulu. Ya. Jadi fase tamjiz itu 7 tahun itu sebenarnya adalah penumbuhan nalar. Maka sebelum kita memberikan matematika kepada anak yang sudah 7 tahun, terlebih dahulu nalarnya itu ditumbuhkan. Sebagai contoh, apabila nalar belum kita tumbuhkan, langsung kemudian anak itu kita berikan matematika, langsung ke angka-angka, tanpa anak itu tahu maksudnya matematika untuk apa dalam hidup, maka bisa jadi anak itu nalarnya belum tumbuh, tapi dia hanya bisa menggunakan alat. Padahal sejatinya adalah matematika itu harusnya digunakan apabila nalar, apabila sudah digunakan dan ternyata kesulitan, baru menggunakan alat. Sebagaimana seperti kita mengangkat sebuah benda, apabila kita hanya untuk minum saja ya, minum saja itu mengangkat gelas, tentu saja kita tidak perlu menggunakan alat ya, cukup dengan menggunakan tangan kita, dengan otot yang ada pada badan kita. Tapi kalau dalam ini, kalau dianalogikan dengan matematika tadi, apabila anak itu nalarnya belum tumbuh langsung diberi alat matematika, diberi angka-angka, itu sama seperti seorang yang dia itu minum tidak pernah diajarkan menggunakan tangan tapi langsung menggunakan alat, misal dengan menggunakan robot. Jadi hanya tekan tombol kemudian minumannya sudah sampai ke mulutnya. Tentu saja hal ini akan mematikan kerja dari tangan dia yang secara alamiah dia bisa mengangkat dengan tangan. Demikian juga anak-anak kita, kalau nalarnya belum ditumbuhkan kemudian diberi alat yaitu berupa matematika, bisa jadi nalarnya tidak bisa bertumbuh berkembang. Nah, bagaimana antara lain menumbuhkan nalar terkait dengan matematika ini? Maka di awal-awal kita sering memberikan cerita-cerita tentang hitungan, tentang jumlah dan sebagainya kepada anak-anak sebelum mengenalkan mereka angka. Contoh ya, pembelajaran menumbuhkan nalar sebelum diberi matematika ya, padahal anak itu belum kenal angka. Ketika kita mengajarkan anak keluar sebagai contoh outing, misal belajar memetik mangga sebagai contoh, kita mengajak anak-anak ke pohon mangga dan kita lihatkan bahwa sebagai misal di mangga itu ada 10 buah mangga. Maka secara bersama-sama ya kita bisa mengajarkan kepada anak cara menghitung. Sebagai contoh, coba anak-anak mangga yang ada dihitung bersama-sama. Maka sambil kita menunjuk mangga satu-satu, mereka berhitung. Otomatis mereka akan kenal hitungan walaupun mereka belum kenal angka. Tapi mereka langsung membayangkan bahwa menghitung itu digunakan untuk menjumlah sebuah benda. Terus kemudian setelah itu, untuk mengajarkan pengurangan sebagai contoh, kita bisa memerintahkan ya salah seorang murid atau santri untuk memetik. Sebagai contoh dipetik 2. Coba sekarang salah seorang misal Ahmad yang memetik 2 mangga. Kemudian 2 mangga itu dipetik. Kemudian ditunjukkan kepada teman-temannya, Ahmad memetik berapa mangga? Ayo dihitung. 1, 2. Berarti Ahmad mengambil 2 mangga. Setelah itu mangga yang 2 itu disimpan ya. Kemudian guru menunjuk kepada sisa mangga yang ada. Nah, sekarang mari kita hitung mangga yang tersisa ada berapa, dihitung. Mulai dari 1 ternyata tinggal 8. Pasti anak akan berpikir, akan bernalar bahwa yang tadi 10 diambil 2 ternyata tinggal 8. Walaupun anak-anak itu mungkin belum mengenal angka, belum mengenal hukum-hukum tentang pengurangan, penjumlahan, tapi nalar mereka sudah tumbuh bahwa ternyata ada hitungan dalam menghitung benda-benda itu. Terus nanti kepada yang rumit lagi, ya sampai yang rumit lagi dengan cerita-cerita, akhirnya anak akan bisa menjawab pertanyaan guru tanpa harus menggunakan angka. Itu namanya melatih nalar. Nah, sampai akhirnya nanti kalau nalar itu sudah tumbuh, kemudian kepada hal yang rumit, yang nggak mungkin akal manusia itu mengerjakannya tanpa alat matematika, maka barulah angka-angka itu diberikan kepada anak-anak setelah nalar mereka mulai tumbuh. Nah, ini sebagai contoh pembelajaran matematika ya kepada anak. Jangan sampai sebelum nalar tumbuh itu langsung ke angka-angka, bisa jadi yang diajarkan tersebut bisa mubatir ya, karena belum waktunya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk keluarga Qurani sekalian. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih dari WhatsApp. Datangnya dari Ummu Aqila di Krapiak. Beliau bertanya, Ustaz, apabila ketika di SMA dahulu saya belajar kimia, kuliah belajar akuntansi, namun setelah lulus saya hanya menjadi seorang ibu dan tidak punya ilmu agama, hafalan Quran gak ada, bacaan sholat tidak bisa, dan apakah usia saya termasuk dihabiskan dengan hal yang sia-sia di waktu dahulu? Terima kasih Ustaz, silakan Ustaz. Ya, dari Ummu Abdillah yang ada di Krab. Ummu Aqila yang ada di Krapiak. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Perlu diketahui Ummu Aqila ya, semoga Allah merahmati Ummu dan keluarga, bahwa tidak ada kata terlambat ya. Sudah menyadari bahwa yang kita lakukan, yang kita pelajari itu mubadir, itu sudah Masya Allah bagus. Kita tinggal memperbaiki diri ini. Dan semoga dengan sadarnya kita bahwa yang kita lakukan dahulu itu mubadir, tentu saja ke depan kita akan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu adalah sebuah hal yang sangat mulia sekali, dan diharapkan nanti di akhir hidup kita betul-betul kita mendapatkan ilmu yang terlewat pada masa-masa yang lalu. Namun demikian, Allah akan melihat usaha kita, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian apakah apabila dulu itu belajar kimia di SMA-nya adalah jurusannya IPA ya, sampai menghafal rumus-rumus unsur-unsur kimia ya, kemudian rumus-rumus reaksi kimia. Setelah itu ternyata setelah kuliah belajarnya akuntansi, akhirnya yang belajar di SMA itu bisa disebut mubadir. Setelah belajar akuntansi harapannya nanti ilmu itu akan bermanfaat ya, setelah kemudian lulus dari kuliah. Ternyata setelah lulus kuliah tidak digunakan, hanya digunakan untuk menghitung belanja keluarga. Nah, akhirnya apakah akuntansi yang dipelajari sampai detail itu mubadir? Lah kalau tidak dimanfaatkan itu mubadir, karena hakikat ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bisa memberikan manfaat, maka itu adalah mubadir kita pelajari. Nah, kalau sudah terjadi demikian, akhirnya menyesalah kita, dan itu adalah bagus sekali. Kenapa dari dulu saya tidak belajar agama? Padahal sejatinya ilmu agama itu adalah ilmu yang pasti bermanfaat ya. Hanya saja pembelajarannya harus sesuai dengan fase-fase tadi, mulai dari yang ringan dulu, kemudian makin berat. Nah, maka yang harus dilakukan adalah, sudahlah yang terlanjur adalah terlanjur. Maka yang kita lakukan adalah kita memilah-milah akhirnya sekarang mana ilmu yang betul-betul kita butuhkan di sisa-sisa usia hidup kita. Karena kita sudah kita tahu bahwa umur kita itu pendek, apalagi kita menyadari bahwa ilmu yang kita pelajari itu banyak yang mubadir ketika kita sudah usia mungkin sudah 40 atau 50 tahun, berarti lebih pendek lagi. Maka harusnya kita lebih hati-hati lagi, lebih jeli lagi dalam memilih ilmu yang kita butuhkan. Terutama dalam ini adalah yang paling kita butuhkan saat ini adalah ilmu agama, terutama agama-agama yang pokok ya. Maka kalau merasa bahwa kita belum kuat ilmu agamanya, jangan tergesa-gesa dengan langsung belajar kitab yang tebal-tebal ya. Kita belajar yang dari sederhana-sederhana dulu, yang wajib-wajib dulu yang harus kita lakukan. Setelah itu kemudian kita bisa mengembangkan yang lebih berat lagi dan lebih berat lagi. Jadi intinya yang lalu dipelajari insya Allah ta'ala tidak semuanya itu mubadir ya. Walaupun mungkin ilmu kimia dalam kehidupan kita pun juga ada kimia ya, termasuk mungkin bagaimana kita menggunakan sabun itu termasuk dari reaksi-reaksi kimia dan lain sebagainya. Atau mungkin ilmu akuntansi yang dipelajari di waktu kuliah pun juga insya Allah tidak semuanya mubadir. Nah akhirnya kalau kita sudah mengetahui hal yang demikian, maka jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Ya, jangan sampai kalau kita sudah merasa salah jurusan, maka kita usahakan anak-anak kita pun jangan sampai mereka salah jurusan juga. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau bisa umur 10 tahun ya, anak-anak kita itu sudah ketahuan kira-kira arah jurusannya kemana, sehingga yang dipelajari anak-anak kita tidak mubadir. Demikian untuk Ummu Aqilah yang ada di Kerapia, ya semoga bermanfaat. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Ummu Aqilah di Kerapia tadi yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan yang ketiga, masih dari WhatsApp. Dari hamba Allah, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Kami mempunyai putra yang sudah dewasa dan lulusan di Saudi. Ketika di rumah, Alhamdulillah ke masjidnya istiqomah Ustaz. Istiqomah selalu masbuk. Jika tidak dibangunkan ibunya, maka dia pun tidak bisa bangun sendiri. Jika saya tidak ada di rumah, dia pun suka tidak ke masjid. Mohon nasihatnya Ustaz, saya harus memulai dari mana untuk menasihati putra saya, karena saya sudah terlanjur kecewa. Silakan Ustaz. Ya, ya Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati ibu dan keluarga. Hendaklah ibu jangan kecewa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia anak kita yang memiliki ilmu walaupun belum tumbuh kesadarannya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa tidak ada kata terlambat. Perlu kita ketahui dalam beribadah itu ada dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa jadi anak ibu itu sudah pintar atau ilmunya sudah tinggi karena belajarnya dari Saudi. Yang mana insyaallah taala siapapun yang lulus dari sana pastilah pulang akan membawa banyak ilmu. Dan ini terkait dengan mutaba'ah tadi, yaitu mengikuti petunjuk Nabi. Tapi kalau ternyata istiqomahnya dalam ke masjid itu adalah istiqomah masbuk, yang ketinggalan dalam sholat ya, maka hal ini berarti ikhlasnya di situ belum tumbuh, kesadaran itu belum tumbuh. Nah, kesadaran inilah yang perlu kita tumbuhkan ulang ya, kita tumbuhkan ulang. Karena bisa jadi pada saat belajarnya anak kita tadi itu karena terlalu dini ya. Apabila tidak ditumbuhkan kesadaran ini, bisa jadi ilmu yang sudah didapatkan itu bisa jadi mubadir. Karena apa? Tidak diamalkan dengan ikhlas, sehingga ibadahnya tidak diterima, maka diulang lagi. Jadi tidak ada kata terlambat, walaupun mungkin sudah terlanjur mubadir, tapi bisa diulang lagi agar bermanfaat. Yaitu apa? Dengan melakukan recovery, maka tumbuhkan ulang kesadarannya. Nah, itu yang sering menyebabkan hal yang demikian itu antara apa? Adanya tekanan-tekanan pendidikan sebelumnya. Bisa jadi anak itu dari SMP ya sampai dia kuliah itu sistemnya adalah asrama terus, terkekang terus ya. Atau mungkin pendidikan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan yang dia butuhkan, sehingga dia belajarnya terpaksa. Kalau sudah belajar terpaksa, maka kesadaran enggak tumbuh. Nah, langkahnya bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran? Yaitu dengan pertama adalah dengan empati. Jadi yang belum tumbuh pada anak itu bukan akalnya. Akalnya sudah pintar, karena apa? Dia sudah lulus ya, dari sekolah atau universitas yang favorit. Namun ternyata hati anak itu belum tumbuh kesadarannya. Maka pendidikan yang perlu didahulukan ya untuk anak tersebut adalah pendidikan hati. Sedangkan pendidikan hati itu tidak bisa dengan banyak kata, atau dengan banyak berlogika, atau dengan kekerasan, atau dengan paksaan. Tapi pendidikan hati itu harus dididik dengan hati pula. Maka orang tua yang mendidik anak yang kesadarannya belum tumbuh, maka didiklah dengan penuh, dengan ketulusan hati, dengan penuh perhatian, dengan pengakuan. Tidak dengan banyak menceramai, atau mengomentari, atau menyalahkan, atau menghukumnya. Nah, maka setelah hati itu tumbuh ya pada anak tersebut ya, dengan penuh empati, dengan penuh kesabaran ya, dengan diberi penghargaan ya, kemudian dengan penuh ketelatenan, tentu saja hal ini ada efek nanti. Seolah-olah yang mungkin biasanya kita marahi atau mungkin kita sebel melihatnya dengan wajah yang tidak menyenangkan, tapi tiba-tiba seolah-olah kita wajah kita ramah dengan anak, padahal anak itu masih istiqomah dalam masbuk. maka bisa jadi anak merasa bahwa sekarang ayah dan ibuku sayang kepadaku dan sudah enggak marah, akhirnya dia malah menjadi jadi. Dan ini efek dari recovery, dan insya Allah Ta'ala tidak berlangsung lama. Ada namanya masa euforia, ya, masa euforia yang tadinya mungkin masbuknya hanya satu rakaat, kemudian karena euforia tambah menjadi masbuknya tiga rakaat, apa namanya, tambah mundurnya terlambatnya tiga rakaat. Ini insya Allah kalau kita memang penuh dengan empati diberikan kepada anak, masa euforia ini akan berakhir dengan lebih cepat, ya. Mungkin butuh waktu beberapa bulan ya untuk menuntaskan rasa tekanan anak tersebut ini, karena sepertinya anak yang sudah berilmu kemudian dalam mengamalkan agamanya itu tidak bersemangat, itu akibat trauma psikis masa lalu dalam pendidikan. Yang trauma psikis ini disebabkan karena target-target, kekangan, ya, tekanan, hukuman, ancaman, dan sebagainya. Nah, maka perlu dituntaskan trauma-trauma itu, dan selama menuntaskan trauma itu dengan cara recovery tadi dengan empati, ada masa detoksifikasi, ya, masa detox, yaitu pengeluaran racun-racun psikis yang terjadi sebelumnya, dan ini menyebabkan kadang anak tampak lebih liar, ya, lebih menyebalkan, dan ini butuh kesabaran yang ekstra. Namun setelah masa euforia ini berlalu, insya Allah Ta'ala fitrah keimanan atau kesadarannya akan tumbuh. Karena apa? Karena hati itu sudah keluar racun-racunnya akibat recovery tadi, maka selanjutnya insya Allah Ta'ala dia akan tumbuh kesadaran, dan ini butuh proses yang tidak sebentar, ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang yang masih lemah kesadarannya, beliau selalu menumbuhkannya dengan hati, tidak banyak berlogika. Namun kepada orang-orang yang sudah kuat keimanannya dan sudah berilmu, maka Nabi bersifat keras. Nah, maka kalau kita keras kepada anak tadi, padahal anak tadi belum tumbuh kesadaran, maka bisa kita katakan karakter keimanannya masih belum kuat. Maka kita enggak bisa dengan kekerasan. Yang kita lakukan adalah dengan kelembutan, ya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi hamba Allah yang bertanya. Dan akan kami bacakan pertanyaan terakhir dari WhatsApp sebelum kita beralih ke live chat YouTube. Datangnya dari Bapak Amin. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah memulihkan anak remaja usia 19 tahun yang sedang patah hati? Kami sudah melakukan pendekatan yang lembut tetapi belum ada hasil. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ya. Mungkin korban sinetron Ustaz. Ya. Dari Bapak Amin, ya. Semoga Allah merahmati Bapak dan keluarga, selalu membimbing Bapak dan keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana cara merecovery anak usia 19 tahun yang ternyata patah hati? Nah, sudah berbagai cara dilakukan tapi ternyata anak tersebut masih galau. Anak yang sudah balig, jelas perlu kita ketahui bahwa mereka itu sudah sempurna organ reproduksinya. Yang laki-laki sudah ihtilam, mimpi basah, yang perempuan sudah haid. Maka dengan sempurnanya organ reproduksi itu, muncullah dorongan-dorongan seksualitas pada diri anak tersebut, yang sebenarnya bukan anak tapi pemuda. Kalau dorongan seksualitas sudah muncul, maka menuntut untuk ditumpahkan atau disalurkan. Maka adanya perintah menikah. Nabi SAW bersabda, ya ma'asyaral shabab manistato aminkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu berkeluarga, ya, sudah mampu untuk menafkahi, maka menikahlah. Fa innahu ahaddu lil basar, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menikah itu lebih bisa menjaga kemaluan. Kemudian Nabi bersabda, wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa'alahi bisawm, maka baginya berpuasalah. Ya, maka baginya adalah puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu bisa melindungi dia. Nah, ini nasihat Nabi SAW. Nah, sekarang kalau anak tadi atau pemuda tadi sudah terlanjur patah hati, yang kita lakukan adalah bukan kita menyalahkan. Hati patah itu ya harus disambung lagi dengan hati, ya, bukan dengan kemarahan. Kalau dengan kemarahan disalah-salahkan, maka makin patahlah hati itu, yang bisa jadi anak itu akan nekat. Ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah dekati anak itu bahwa ayah ibu lebih sayang daripada orang yang membuat dia patah hati itu. Ya, itu insya Allah akan lebih menyembuhkan, karena ketulusanlah yang bisa mengobati orang yang patah hati. Ini. Nah, setelah anak itu atau pemuda tadi itu merasa ayah ibunya dekat, insya Allah Ta'ala dia akan tambah semangat lagi. Jadi jelas mengobati patah hati itu tidak banyak dengan perlogika, tidak banyak dengan menyalahkan, apalagi dengan tekanan atau hukuman atau ditakut-takuti, tapi patah itu hati itu diobati dengan kedekatan hati, ya, dengan empati, dengan perhatian, dengan penghargaan, dengan apresiasi, ya, kemudian dengan mungkin memberikan hadiah dan sebagainya, ya, pokoknya yang terkait dengan hati yang sering kita bahas, ya, beberapa waktu yang lalu, bisa didekati dengan bahasa cinta yang ada lima tadi, ya, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang memotivasi, atau mungkin dengan membersamainya, atau dengan melayaninya, atau dengan memberinya hadiah, atau mungkin kita bisa menyentuh fisiknya. Itu ternyata bahasa-bahasa hati tersebut bisa mengobati orang yang hatinya sedang gundah, yang mana kita sebut tangki cinta orang tersebut akan terisi. Setelah tangki cinta terisi, maka sembuhlah hatinya yang patah tadi. Jadi intinya tugas untuk mengembalikan pemuda yang 19 tahun tadi patah hati adalah isilah tangki cintanya, maka hatinya akan kembali bergairah, bersemangat untuk hidup kembali, dan bisa jadi dia akan lupa dengan luka hatinya tersebut. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya untuk tadi yang bertanya dari Bapak Amin. Baik, kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari live chat YouTube. Satu pertanyaan datangnya dari Paragraf Islam, channel Paragraf Islam. Beliau bertanya, Ustaz, apabila atau jika mengajarkan kognitif dimulai pada usia di atas 7 tahun, maka ketika mereka menghadapi tes atau ujian, mereka kelimpungan karena belum lancar baca dan tulis, dikarenakan baru diajarkan pada usia tersebut. Bagaimanakah solusinya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, jadi ini memang fenomena atau masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang tua atau lembaga. Kita tahu bahwa kognitif itu diajarkan setelah 7 tahun, dan bahkan setelah nalar tumbuh kemudian baru dikenalkan akademis atau kognitif, setelah nalar ditumbuhkan. Jadi bisa jadi akhirnya diajarkan tentang baca, tulis, hitung, matematika, angka itu bisa jadi setelah 10 tahun. Karena apa? Selama 7-10 masa tamis itu ditumbuhkan nalar, belum kepada beban-beban materi. Sehingga bagaimana akhirnya nanti padahal di kelas 1 SD, kelas 2 SD itu sudah ada pelajaran calistung. Padahal kalau menurut konsep ini, ya, calistung itu diberikan setelah nalar anak tumbuh, yaitu bisa jadi setelah usia 9 atau 10 tahun. Maka hal ini akan menjadi muskilah atau menjadi masalah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita kembali kepada kaidah fikih, karena memang keadaan pendidikan kita saat ini seperti itu, yaitu mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita menerapkan secara ideal, ya, kita kalau kita tidak mendapatkan semuanya, maka jangan tinggal semuanya. Kalau kita tidak bisa ideal menerapkan kepada anak-anak kita, maka ya semampu kita terapkan. Yang terpenting yang kita lakukan adalah kita sudah memahami konsepnya, ya. Yang kedua adalah kita berusaha semampunya sehingga beban anak enggak begitu berat. Walaupun mungkin tidak 100% bisa kita terapkan konsep ini kepada anak kita. Jadi itulah cara menyikapi keadaan yang sekarang ini ada. Minimal kita tidak menekan anak. Kalau anak tidak bisa mengerjakan, justru malah kita memberikan anak menjadi lebih semangat bahwa anak kita pasti bisa. Nah, ini menjadi kendala. Namun demikian banyak juga orang tua yang mengambil jalur alternatif dalam pendidikan ini. Akhirnya ada yang mengambil jalur homeschooling, ya. atau lebih tepatnya adalah home education atau pendidikan di rumah. Yang mana nanti mereka mengambil ujiannya adalah dengan melakukan kejar paket, dan tidak ada target bahwa nilainya harus tinggi, harus ranking 1 dan sebagainya. Yang penting adalah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, sehingga dia bisa naik kelas. Sehingga anak gak begitu banyak terbebani, walaupun sebenarnya ada beban, tapi jangan sampai beban itu menjadi lebih berat kepada anak, sehingga anak menjadi tertekan atau stres. Nah akhirnya yang bisa kita lakukan adalah semampu kita, kita terapkan, walaupun kita tidak bisa 100% menerapkannya. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya tadi channel Paragraf Islam yang menuliskan pertanyaan di live chat YouTube kami. Baik, pertanyaan terakhir kami bacakan, datangnya dari SMS dari Ummu Rosa. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah seorang pendidik bisa mempertimbangkan bahwa ilmu tertentu bakal mubazir atau tidak? Syukran Ustaz, silakan. Ya, bagaimana seorang pendidik bisa mempertimbangkan agar ilmu tersebut itu, bahwa ilmu tersebut itu mubazir apa tidak bagi anak? Ada dua jenis ilmu yang dipelajari anak. Yang pertama adalah ilmu yang harus tumbuh atau diberikan kepada semua anak tanpa kecuali, yaitu ilmu yang terkait dengan moral. Dalam hal ini terkait dengan karakter keimanan atau fitrah keimanan. Misal adalah tentang ilmu akidah. Bukan dalam hal semacam kognitif, tapi bisa jadi ilmu yang terkait dengan hati, yaitu dengan perhatian, ya, yaitu dengan pemberian apresiasi dan sebagainya, walaupun bukan kognitif, yaitu tentang keimanan. Itu harus tumbuh pada semua anak, yaitu akidah, kemudian akhlak, adab, kemudian syariat, itu harus tumbuh kepada semua anak. Tapi dengan bobot yang tepat pada usianya. Ini disesuaikan dengan usianya. Terus kemudian ada ilmu yang masing-masing anak itu beda-beda. Dalam hal ini adalah terkait dengan bakat anak. Ini bakat anak, maka agar setelah anak itu 10 tahun ya, ilmu yang dipelajari tidak mubazir, maka seyogyanya orang tua atau pendidik itu tahu bakat anak atau muyul atau kecondongan atau potensi anak. Sebagai contoh ya, seorang anak yang ternyata 10 tahun itu condong kepada ilmu teknik, senangnya bongkar-bongkar. Sebagai contoh teknik misal sepeda atau sepeda motor. Maka kalau kita sudah mengetahui itu, apabila kita mengajarkan anak tersebut ilmu pertanian, itu hanya ilmu-ilmu yang untuk keterampilan dasar saja, tidak sampai detail. Jadi yang diberikan pertanian hanya dasar-dasar saja untuk keterampilan hidupnya, keterampilan dasar hidup. Nah kemudian yang lebih detail biar dipelajari oleh anak yang condong kepada pertanian. Yang diberikan kepada anak tersebut yang suka teknik itu, maka dikuatkan dalam ilmu tekniknya, terutama ilmu IPA ya, atau fisika, atau ilmu-ilmu keterampilan yang lainnya. Ini jadi terkait dengan bakat ataupun jurusan ini, masing-masing anak itu berbeda-beda. Tapi terkait dengan moral, semua anak harus ditumbuhkan. Ini jadi seyogyanya. Yang kedua, setelah kita mengetahui bakatnya itu, yaitu fase anak ya, usianya berapa dan ilmu yang diberikan itu seperti apa, sebagaimana tadi telah kita bahas ya, sesuai dengan fase masa emas ya, penumbuhan karakter atau fitrah anak ini. Nah jadi antaran itu yang harus dilakukan oleh seorang pendidik ya, untuk mengetahui agar ilmu yang diberikan anak kita tidak mubazir, yaitu tahu bahwa mana ilmu yang harus tumbuh semuanya dan mana yang unik ya. Kemudian yang kedua adalah harus tahu kondisi anak-anaknya ya, mana kecondongannya kemana, bakatnya apa. Kemudian yang ketiga adalah harus tahu fase-fase perkembangan anak, sehingga yang diberikan itu tepat waktu dan tepat guna. Tepat waktu pada fase perkembangan anak dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, demikian wa ta'ala alam bisawab. Selanjutnya saya teruskan dengan kesimpulan ya. Saya mengajak kepada seluruh ya, kepada seluruh kaum muslimin, para pendidik, marilah kita lebih jeli lagi, karena kita sebagai orang tua pun merasa ya, bahwa banyak sekali ilmu yang kita pelajari dahulu ternyata tidak kita gunakan setelah kita dewasa ini dalam kehidupan nyata. Maka bisa jadi ilmu yang kita pelajari dulu-dulu itu adalah mubazir, karena tidak bermanfaat pada saat ini. Jadi ilmu yang mubazir itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ini. Maka kalau kita sudah mengetahui ini, menyadari ini, kita berusaha keras jangan sampai terjadi pada generasi yang akan datang. Ya, sehingga harapan kita generasi yang akan datang apabila ilmu yang dipelajari tidak mubazir akan menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti, dan harapan kita seperti generasi yang terbaik pada masa lalu, yaitu mencontoh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ini. Maka yang pertama kita lakukan, wahai para pendidik, kenalilah anak-anak kita semuanya. Ya. Anak kita potensinya apa? Kemudian yang kedua adalah mana ilmu yang harus tumbuh pada semua anak dan mana ilmu yang pada masing-masing anak itu berbeda-beda, kita harus mengenal. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah fase-fase perkembangan mereka. Ketika mereka masih tufulah di bawah 7 tahun yang belum tamyiz, harus bagaimana, ilmu apa yang harus kita berikan sehingga tepat, ya. Kemudian setelah mereka tamyiz, apa ilmu yang harus kita berikan? Demikian juga setelah mereka itu masa murohakoh, yaitu setelah 10 tahun sampai balik, itu ilmu apa yang harus kita berikan, apa yang kita latihkan pada mereka. Sehingga apabila selama masa sebelum balik, masa pendidikan anak, pendidikan yang kita berikan kepada anak kita itu tepat waktu dan tepat guna, maka insya Allah ta'ala ilmu yang diberikan tidak mubadir. Dan harapannya setelah anak balik itu betul-betul bisa mengamalkan ilmunya, betul-betul menjadi seorang dewasa yang bermanfaat. Karena apa? Ilmunya berguna, ya. Tidak ada yang mubadir yang kita harapkan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada yang salah, itu dari saya pribadi dan setan. Saya mengakui masih banyaknya ilmu yang belum saya miliki. Saya masih sangat fakir terhadap ilmu. Mohon saran dan masukannya, sehingga untuk lebih menjadi sempurnanya lagi tentang pendidikan ini. Karena sejatinya mendidik itu sebenarnya adalah membangun peradaban. Ya, mendidik itu adalah membangun peradaban. Dan perlu kita ketahui, membangun peradaban itu tidak bisa sendirian. Karena salah satu unsur peradaban itu adalah manusia. Dan sejatinya manusia itu adalah merupakan aset dari peradaban ini yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'du ba'du fasabaka baina asabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, yang mana bangunan itu, komponen-komponennya itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi mencontohkan dengan menjalin jari-jari beliau. Nah, dari hadis tersebut, ya, bisa kita ambil faedah bahwa manusia itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi tukang sampah, ada yang menjadi pemulung, ada yang menjadi sopir angkot dan sebagainya. Itu dengan potensi yang berbeda-beda itu kalbunyan, seperti bangunan. Yasudu ba'du ba'du. Maka dengan keimanan, yaitu ilmu-ilmu yang harus tumbuh pada setiap orang, ya, terkait dengan ilmu yang terkait dengan keimanan, ya, terkait dengan akhlak, ya, akidah, ibadah, kemudian adab, ya, itu dikuatkan, akhirnya akan menguatkan ilmu yang berbeda-beda tadi yang dimiliki oleh orang-orang tadi. Setelah menjadi kuat, maka terbentuklah peradaban ini. Nah, sehingga membangun peradaban ini kita tidak bisa sendirian, kita butuh berjamaah, ya. Karena kalau kita sendirian, kita mudah diterkam. Karena domba yang sendirian itu akan lebih mudah diterkam oleh serigala. Demikian juga kita kalau sendirian dalam membangun peradaban ini akan mudah sekali diserang dengan kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.